pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 10 Mei 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Syedarlun, penyakit mulut dan kuku atau PMK dilaporkan menyerang ribuan ekor lembu di Aceh Tamiang. Pemerintah diminta bergerak cepat mengingat wabah tersebut menyebabkan kematian belasan ekor lembu. Penularan PMK ini diungkapkan belasan peternak ketika mengadu ke DPRK Tamiang kemarin. Ia menyebutkan wabah ini sudah terjadi jelang lebaran hingga kini belum teratasi. Mukim Simpang 4 M. Ridwan mengatakan jika tidak ada penanganan, kasus kematian lembu akan terus bertambah. Pernyataan Ridwan dibenarkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Tamiang Safwan dalam pertemuan di ruang Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tamiang Fadlun. Ia mengungkapkan penularan PMK ini menyerang seribuan ekor lembu. Safwan menyebut penyakit ini sudah menyebar luas karena dari 12 kecamatan di Tamiang hanya 2 kecamatan yang belum terkonfirmasi. Kecamatan tersebut yaitu Tenggulun, Tamiang Hulu, selebihnya 10 kecamatan sudah ada laporan. Ia juga memastikan kasus ini telah dilaporkan ke Kementerian dan Pemerintahan Aceh. Tanggapan dari provinsi diakui cepat karena langsung mengirimkan obat. Dikatakannya obat dalam pengiriman sementara Kementerian telah disurati dan tinggal menunggu balasan. Sebagai antisipasi meluasnya penyebaran penyakit tersebut, Distan Bunak Aceh Tamiang menjelaskan sudah menghentikan sementara transaksi lembu dari luar daerah. Bahkan pihaknya juga menutup sementara pasar hewan yang biasa dibuka setiap Kamis. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun, setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada laporan dari Gaya Lewis bersama Rasidan. Sebuah rumah warga di Dusun Ulung Blang, Desa Penosan Blang Jerangu, Kabupaten Gaya Lewis musnah terbakar minggu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang menyebabkan sebuah rumah warga rata dengan tanah. Dari informasi yang diperoleh, rumah warga tersebut merupakan milik korban Sukrilah, 26 tahun, yang ditempati bersama istri dan seorang anaknya. Kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah setelah rumah korban dan harta benda lainnya hangus terbakar. Camat Blang Jerangu Abdurrahman kepada Serambi FM membenarkan peristiwa ini. Ia mengatakan tidak ada harta benda milik korban yang berhasil diselamatkan. Kejadian tersebut terjadi saat warga lain mulai sepi untuk beristirahat atau tidur. Ditambahkannya kini korban terpaksa mengungsi ke rumah sanak keluarga setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Sementara itu, Kadis Sosial melalui Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Zulfikar dibenarkan anggota relawan Tagana Galus mengatakan bantuan masa panik dari Pemkab Galus untuk korban kebakaran di Penosan telah disalurkan. Bantuan berupa sembako dan pakaian serta lainnya. Diharapkan korban dapat bersabar terutama di suasana lebaran namun harus berduka. Sudarlun, setelah dari Gaya Lewis kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Seni Hendri. Petugas Satreskrim Polres Aceh Timur menangkap pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor milik warga Kecamatan Banda Alam Aceh Timur. Pelaku yang diamankan yakni JB, 25 tahun, warga Kecamatan Tanah Jambu Ayi Aceh Utara. Kasatreskrim Polres Aceh Timur AKP Miftah Huda Diza Fezuono SIK kepada Serambi FM mengatakan pelaku diamankan dari Pasar Galang, Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 7 Mei 2022 pagi. Kasatreskrim mengatakan penangkapan JB dari laporan Rahmati, 25 tahun, warga Banda Alam pada 6 Mei 2022. Kasatreskrim Polresta Aceh Timur mengatakan kronologis awal sepeda motor korban Honda Vario yang digelapkan pelaku, sebelumnya korban Rahmati atau pelapor dan tersangka JB berkenalan melalui media sosial Facebook. Pada Kamis 5 Mei 2022, pelapor dihubungi oleh tersangka yang mengatakan bahwa ia sudah tiba di ID dari Medan dan meminta pelapor untuk menjemput. Saat itu pelapor mengendarai sepeda motor Honda Vario dan langsung menjemput tersangka di desa Gampung, Jalan Idirayu. Ia berencana membawa pelaku ke rumahnya untuk bertemu keluarga pelapor. Namun tersangka saat itu sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat mengajak pelapor berjalan-jalan ke Kuala. Tiba di Kuala, pelaku meminjam sepeda motor korban dengan alasan membeli celana pendek untuk mandi di pantai. Namun hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tersangka belum kembali. Pelapor mencoba menghubungi handphone tersangka namun sudah tidak aktif. Saat itulah, jelas kasat reskrim, pelapor merasa telah ditipu dan menyadari sepeda motornya dilarikan. Sehingga ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur. Dari laporan ini pihaknya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan JB tanpa perlawanan dari pasar tradisional di Kecamatan Galang, Deli Serdang. Dari pelaku, ungkap kasat reskrim, pihaknya mengamankan barang bukti satu unit Honda sepeda motor Vario milik korban yang digelapkan oleh tersangka. Saat ini tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur guna proses hukum lebih lanjut. Darlun, setelah dari Aceh Timur kita beralih ke Aceh Tenggara bersama laporan Asnawi Lui. Hujan yang mengguyur Kabupaten Aceh Tenggara menyebabkan abrasi sungai Alas meluas kemarin. Akibatnya SD Negeri Lawi Serke, Kecamatan Lawi Sigala-Gala Agara terancam ambruk ke Sungai Alas. Untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu bangunan perpustakaan SDN Lawi Serke ambruk akibat abrasi Sungai Alas. Abrasi Sungai Alas membuat Wakil Bupati Agara, Sekda, Kadis Dikbud Aceh Tenggara, Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Kadis PUPR Aceh Tenggara, dan pejabat lainnya turun ke SDN Lawi Serke. Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, Nazmi, mengatakan kondisi SDN Lawi Serke sudah sangat terancam. Bahkan jika terus-menerus musim penghujan dikhawatirkan menyebabkan bangunan tersebut amblas ke sungai. Pihaknya mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai 1 Sumatera Aceh dan meminta segera memindahkan alur Sungai Alas dekat SDN Lawi Serke serta membangun bronjong sepanjang 500 meter secara permanen di lokasi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya abrasi dan ambruknya SDN Lawi Serke tersebut. Sementara Wakil Bupati Aceh Tenggara Bukhari mengatakan Pemkab Agara akan mengkaji bangunan SDN Lawi Serke tersebut. Jika memungkinkan masih aman, maka SDN Lawi Serke akan tetap berada di lokasi. Namun jika terancam ambruk akibat abrasi sungai, pihaknya akan mengupayakan untuk merelokasi ke daerah yang lebih aman. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Munculnya varian Omicron COVID-19 yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memacu kenaikan level inflasi di berbagai negara serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung. Namun demikian, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia pasca libur Lebaran 2022 kembali mendapat kabar positif di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang masih mendera tersebut. Tren perkembangan ekonomi nasional saat ini terus berada pada jalur yang tepat karena ditopang aktivitas ekonomi domestik yang semakin menggeliat serta didukung sektor eksternal yang semakin resilient. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2022 mampu tumbuh kuat sebesar 5,01 year on the year dan hal ini lebih baik dari beberapa negara lain seperti Tiongkok. Perekonomian global sendiri pada tahun ini diperkirakan tumbuh 3,6% hingga 4,5%. Sementara itu berbagai lembaga internasional seperti OECD, World Bank, ADB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5 hingga 5,4%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara keterangan pers bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju Senin 9 Mei mengatakan kinerja ekonomi yang berhasil diperoleh ini tidak terlepas dari solidnya kerjasama antara pemerintah dan seluruh stakeholder dalam bersinergi melakukan pengendalian COVID-19 dan menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Hasilnya kepercayaan masyarakat maupun investor semakin menguat dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi melansir tribunnews.com. Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ajukan pengunduran diri saat krisis ekonomi memburuk. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa mengajukan pengunduran diri. Pejabat pemerintah mengatakan pengunduran diri diajukan ketika protes atas krisis ekonomi di negara tersebut berubah menjadi kekerasan. Pejabat yang menolak disebutkan namanya ini kemarin mengatakan Perdana Menteri mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Gotayoba Rajapaksa. Seperti diketahui, Presiden Sri Lanka Gotayoba Rajapaksa merupakan adik dari Perdana Menteri. Kemarahan memuncak di Sri Lanka pada krisis ekonomi terburuk di negara itu sejak kemerdekaan pada tahun 1948. Sebagian besar diarahkan pada keluarga Rajapaksa yang sangat berkuasa di negara pulau tersebut. Dilansir Al Jazeera, pengunduran diri Mahinda datang beberapa jam setelah pendukung partainya menyerbu tempat protes yang berlangsung di Kolombo. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk memukul mundur demonstran anti pemerintah. Saluran televisi lokal Sirasa menunjukkan mereka menyerang pengunjuk rasa dengan tongkat, menghancurkan dan kemudian membakar tenda. Para pejabat mengatakan sedikitnya 20 orang terluka. Loyalis Rajapaksa bersenjatakan tongkat dan pentungan menyerang pengunjuk rasa yang tidak bersenjata yang berkemah di luar kantor presiden sejak 9 April 2022. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini Selasa 10 Mei 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.